Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Al-Imam Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala, memasuki bab ke-15. Beliau sebutkan dzikrul hafi ala suhbatil akhyar wazzajri an ishratil ashrar. Penjelasan atau anjuran untuk orang itu berteman dengan orang-orang baik, memilih teman-teman baik, dan juga sekaligus peringatan atau ancaman dari bergaul berteman dengan orang-orang jelek. Ini termasuk kriteria atau sifat uqala, orang yang berakal, adalah mereka selalu selektif dalam memilih teman, siapa yang dia temani, siapa yang orang dia dekati, dengan siapa dia bergaul di setiap harinya, dengan siapa dia masuk, dia keluar, dia datang, dia pergi. Ya, ini teman pergaulannya. Qala rahimahullah haddatsana al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i qala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ath al-Ambari qala haddatsana Abi an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis salih mathalul attar illam yanalka minhu asabaka min rihih wa mathalu jalisis su mathalul qain illam tusibka naruhu asabaka syararuh. Rasulullah SAW sebutkan permisalan teman yang saleh itu seperti attar, seperti penjual minyak wangi. Illam yanalka minhu, kalau kamu tidak diberi olehnya, asabaka min rihih, paling tidaknya kamu mendapat aroma wanginya. Dan begitulah kenyataannya. Kalaupun kamu enggak megang sama sekali, kamu masuk toko minyak wangi, parfum, jangan nyentuh sama sekali. Ya, berapa menit di situ, keluar, pasti harum baumu. Aroma wangi itu menempel pada tubuhmu atau pakaianmu. Wa mathalu jalisis su' dan permisalan teman yang jelek itu seperti al-qain. Al-qain nama lain dari al-haddad, tukang pandai besi. Illam tusib ganaruh, imma kamu kena apinya, karena pandai besi selalu main api untuk membentuk besi yang dia inginkan, harus dibakar dengan api. Ya semenjak dulu begitu. Nanti besinya merah menganga, baru dia mudah membentuknya. Ambil dipukuli, dibentuk. Nah, kalau kamu dekat dengan dia, tusib ganaru, kamu bisa kena apinya kalau dekat-dekat dengan dia. Karena dia selalu main api. Asoba kasyararu, atau kalau tidak, ya percikan-percikannya pasti kamu kena. Apalagi itu besi sedang menganga merah, ketika dia patri, dia pukuli, terciprat ke sana kemari, panasnya mungkin saja kena bajumu, lubang. Wah, kata qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal'aqil yalzam suhbatal akhyar, maka orang yang berakal memilih untuk selalu berteman dengan orang-orang baik. Wa yufariqu suhbatal asyrar, dan menjauh dari berteman dengan orang-orang jelek. Lianna mawaddatal akhyar sari'u ittisaliha. Hal itu karena orang baik, orang soleh, kamu kalau menilai atau ini barometer yang beliau sebutkan, ukuran teman itu baik atau tidak. Sari ittisaliha bati inqita'iha, cepat nyambungnya, lambat putusnya. Artinya begini, kalau dia orang baik, cepat bertemu dengan kamu, cepat akrab, cepat baik, gak perlu waktu lama, dan tidak perlu rekayasa, gak perlu ini itu, gak harus ya, ini mudah dan gampang dan cepat. Kamu cocok dengan dia, dia pun cocok dengan kamu, ada titik temu yang dia melihat kamu orang baik, kamu pun melihat dia orang baik, cepat sekali untuk larut dan menyatu. Bahkan saat pertama ketemu sudah bisa begitu hangat dan akrab, kuat hubungan pertemanan dan persaudaraan di antara keduanya. Itu pun bati unittisaliha, bati inqita'iha, lambat putusnya, artinya enggak semudah itu untuk putus. Artinya mereka karena orang baik, lapang dada, bijak, dia santun, enggak semua perkara dia jadikan penyebab putus hubungan. Hanya karena masalah sepele, hanya karena urusan remeh, hanya karena ya aneh, ketersinggungan atau apalah, akhirnya putus, tidak saling tegur sapa, berseteru, dan enggak begitu orang baik. Sulit untuk putus, artinya enggak mudah, kecuali kalau memang itu perkara berbobot, punya kualitas, pantas untuk dia menjauh dan putus darinya. Adapun masalah-masalah yang ini, enggak semudah itu dia putus. Nah, wa mawaddatul asyrar sari'un inqita'iha bati'ut tisaliha. Sebaliknya, kalau itu orang jelek, cepat putusnya dan lambat nyambungnya. Ya, sebaliknya, untuk nyambung lama sekali, sulit. Gak semudah itu. Harus ada seremonial ini, harus ada rekayasa ini, harus buat ini, harus itu, harus lama sekali untuk bisa nyatu hati mereka. Berat sekali untuk bisa akrab dan hangat hubungannya. Itu pun kalau setelah sekian waktu lama bisa nyatu, cepat sekali putus, gampang sekali untuk pecah. Hanya karena perkara-perkara kecil, hanya karena urusan remeh, memalukan, bahkan anak kecil pun tidak melakukannya, dia bisa putus, bisa bermusuhan, bisa bersetru, habis-habisan, cekcok, pertikaian di antara keduanya tidak ada henti. Itu ukuran kalau orang jelek, asyrar, orang-orang buruk. Wal'iyadzu billah. Wasuhbatul asyrar tuwarithu su'adzanni bil akhyar. Kemudian juga kata Ibnu Hibban, kamu kalau berteman dengan orang jelek, tuwarith, mewariskan su'udzon kepada orang baik. Artinya jangan salahkan orang kemudian su'udzon padamu. Karena dekat dengan orang jelek, itu mewariskan su'udzon itu, melahirkan su'udzon pada orang. Ada apa fulan dekat sama fulan yang dikenal fajir, khabith, dikenal syirir, jahat, jelek. Ya ini pelaku kemungkaran atau semisalnya, orang sesat, kok dia dekat, kok akrab, kok mesra dengannya. Akhirnya orang baik, orang-orang khayir, orang-orang soleh, su'udzon pada kamu. Dan kamu sendiri yang salah, kamu yang memberikan su'udzon itu padanya. Wa man khadana al-asrar lam yaslam min ad-dukhul fi jumlatihim. Lagi pula orang yang berteman dekat dengan orang-orang jelek enggak aman dia akan ikut masuk bersama mereka. Ya mungkin awalnya dia bisa bilang itu urusan mereka yang aku enggak ikut-ikut. Mereka jelek ya itu antara dia dengan Rabbuh, antara dia dengan Allah. Yang penting aku baik kepada orang ini itu. Awalnya mungkin sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Sekian lama kamu berteman, kamu sadari atau tidak, kamu ketularan dan ikut rusak jelek seperti dia. Dan itu pasti, tidak bisa tidak. Gak akan selamat kamu terjerumus bersama mereka di lembah yang sama. Dan itu seperti disebutkan, pertemanan itu seperti angin. Angin, hawa. Tergantung kemudian hawa ini bertiup dari mana. Kalau angin ini bertiupnya dari yang bau-bau harum, aroma harum, misalnya itu dari taman atau bunga-bunga wangi, atau tadi parfum misalnya, berembus angin dari situ, yang dibawa angin ini masuk ke hidungmu, wangian, wangi, enak, kamu senang dan nyaman. Tapi kalau sudah angin ini berhembusnya melewati azakallah misalnya bangkai, bangkai tikus atau binatang mati sekian lama, bau, busuk. Ya angin ini membawa aroma busuk masuk ke hidungmu, kamu mau muntah. Tergantung kemana, apa yang dilewati angin ini. Begitulah pertemanan. Yang dilewati siapa oleh pertemanan ini? Kamu akrab dekat dengan siapa? Orang baik, ya seperti parfum tadi, kamu akan ikut baik, akan terpengaruh, jadi baik. Orang berakal, ya kamu akan jadi orang yang berakal. Kamu dekat orang yang bijak santun, kamu akan jadi bijak santun. Kamu dekat orang berilmu, ya akan dekat orang berilmu. Kamu dekat dengan ahlu sunnah, akan terpengaruh jadi ahlu sunnah. Sebaliknya pun demikian, kamu dekat dengan pelaku maksiat, kamu terbawa kemaksiatannya, kamu membawa dekat dengan kebid'ahan, terbawa kebid'ahannya, wahakadha. Fal wajib 'alal 'aqil an yajtaniba ahlar raib. Maka kewajiban orang yang berakal menjauh dari ahlur raib. Ahlur raib ini orang yang mencurigakan, orang yang patut dicurigai memang. Artinya orang ragu tentang keimanannya, tentang ketakwaannya, tentang istiqomahnya, meragukan. Karena dia melakukan ini itu, atau dia berucap ini itu, bersikap begini begitu, meragukan. Orang akan bertanya-tanya, kok begini fulan? Nah, orang seperti itu harus kamu jauhi, kata Ibnu Hibban. Li'alla yakuna muriban, agar kamu juga enggak ketularan jadi orang yang meragukan. Jangan sampai kamu juga diragukan oleh orang keistiqomahanmu, akidahmu, ketakwaanmu, imanmu. Fakama anna suhbatal akhyar tuwarrithul khair, kadzalika suhbatul asyrar tuwarrithus syarr. Sebagaimana berteman orang baik mewariskan kebaikan, berteman orang jelek pun mewariskan kejelekan. Kembali kepada hadis yang dibawakan oleh muallif, mathalul jalisus salih wa jalisus su. Hadis tentu menghasung untuk seorang mukmin menjauh, selalu menghindar dari berteman dengan ahlus syarr, dengan segala macam bentuknya, baik itu terlebih syar dalam agamanya, ahlul kufur, ahlul syirik, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, ataupun bahkan syar dalam dunianya, attalin, battalin, para pengangguran, hanya duduk, ngobrol, tidur. Ya kamu ketularan. Beda yang satu, masya Allah, semangat. Pagi sudah siap-siap berangkat ke pasar, ke toko, apa kerjalah, ke sawah. Yang ini semangat. Ya kamu ketularan akan semangat, karena dekat dia. Ah, kata dalam urusan dunia pun bahkan. Nah. Sekaligus tentunya anjuran untuk orang itu dekat dengan ahlul khair untuk mendapat kebaikannya, ilmu, adab, akhlak yang terpuji dari mereka. Hadis demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan itu yang difahami oleh para ulama. Salaf sangat memahami itu, bahwa itu sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan seseorang, teman, pergaulan, sangat mewarnai iman dan akidah seseorang. Makanya kata Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu an, Beliau katakan min fikhir rajul madkhaluhu wa makhrajuhu wa mamsyahu wa ilfuh. Dari kefakihan seseorang, ini menunjukkan dia faqih. Bukti kalau dia itu berilmu, faham ilmu agamanya, adalah dia selektif memilih madkhalu. Madkhal itu teman masuknya, teman keluarnya, mamsya, teman berjalannya, ilfu. Dengan siapa dia dekat, dengan siapa dia akrab. Disebut demikian karena layaknya teman ya begitu, keluar, masuk, datang, pergi. Ya bersama itu, fulan bersama fulan. Makanya juga disebutkan dalam bait syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Kalau kamu tanya seseorang, enggak perlu kamu tanya siapa dia, enggak perlu kamu bahas cari siapa dia. Cukup kamu tanya, kamu lihat siapa teman-temannya. Karena teman itu sangat berpengaruh dengan yang dia temani. Kata Imam Asma'i rahimahullah, la a'lamu baitan ashbah bis sunnah minhu. Aku enggak pernah mendapati bait syair yang sangat mirip dengan sunnah seperti ini. Artinya bait syair ini memang syair, dia layaknya syair-syair yang lain, tapi sangat mirip dengan sunnah karena isinya sesuai dengan sunnah. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Cukup kamu tanya siapa temannya, karena setiap teman akan mengikuti, meniru yang dia temani. Begitu pula dikatakan oleh Ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia radhiyallahu an, kata Ibn Mas'ud, i'tabirun nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh. Nilai orang itu dari teman-temannya. Karena setiap orang tidak akan bergaul kecuali dengan orang yang dia kagumi, yang dia senangi, cocok dengan dirinya. Makanya itu dijadikan ukuran, karena dia gak akan bergaul dengan orang yang dia gak cocoki, dia gak senangi. Orang ini kok istiqomah, orang ini kok sangat jaga, ini gak boleh, itu haram, ini gak cocok dengan dia. Dia maunya bebas, semaunya dia, inginnya gak terkekang, dia gak akan senang. Ya sebaliknya pun begitu, orang soleh gak akan senang, gak akan kagum dengan orang yang menggampang-gampangkan perkara maksiat, banyak melakukan kemungkaran, dia gak senang. Ini orang kok tipis sekali agamanya, gak peduli sekali dengan syariatnya, dia gak akan kagum, gak akan senang. Maka tidak akan ada kedekatan kecuali karena kekaguman. Tidak akan ada keakraban kecuali karena kecocokan. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibu. Setiap orang tidak akan berteman kecuali dengan yang dia cocoki, dia kagumi. Berarti dia seperti itu memang, seperti orang yang dia pilih. Dan itu tidak mungkin tidak. Yes, begitu hukumnya. Pasti. Orang tidak akan mau dekat, tidak akan memilih kecuali yang sesuai dengan dirinya. A'mash, Imam Sulaiman bin Mihran rahimahullah pernah mengatakan, kanu la yas'alun 'anil rajul ba'da thalath, mamsyahu wa madkhaluh wa ilfuhu minan nas. Dulu salaf, yakni para tabi'in, kibar tabi'in, para sahabat bahkan, dulu mereka enggak akan tanya lagi, enggak perlu membahas lagi kalau sudah diketahui tiga perkara dari seseorang. Mirip dengan apa yang Abu Darda katakan. Mamsyahu, ketika sudah diketahui dengan siapa dia jalan. Dia ke sana, kemari, masuk, keluar, kedekatannya, teman akrabnya setiap hari siapa. Kalau itu sudah diketahui, sudah enggak perlu ditanya siapa orang itu. Ma'ruf sudah. Bersama ahli khair, berarti dikenal dia ahlul khair. Bersama orang-orang yang istiqomah, berarti dia ahlul istiqomah. Bersama ahlu syar, wal'iyadu billah, makanya diketahui dia berarti ahlu syar. Sudah enggak ditanya lagi sama salaf. Kalau sudah diketahui jalannya, keluarnya, masuknya, pergaulannya, itu tolak ukurnya salaf begitu. Karena tahu pengaruhnya begitu kuat dan dahsyat. Imam Sufyan pernah mengatakan, laisa syai' ablagh fi fasadi rajul wa salahihi min sahib. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat dalam mensolehkan seseorang atau merusak seseorang dari teman. Artinya teman itu yang paling hebat, paling dahsyat untuk positif ataupun negatif. Untuk positif, untuk membuat orang itu jadi baik, jadi soleh, jadi khair, ya karena teman. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Begitu pula sebaliknya, untuk merusak seseorang juga teman yang paling dahsyat pengaruhnya. Qatadah Ibn Di'amah Sedusi, Imam Tabi'in juga mengatakan, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajul yusahib minan nas illa mithlahu wa syaklahu, fasahibul salihin min ibadillah la'allakum antakunu ma'ahum au mithlahum. Sungguh demi Allah, orang itu tidak akan mau bergaul, berteman dekat, kecuali dengan yang serupa dengan dirinya. Sama. Syakluhu. Satu tipe dengan dia. Itu yang dia cocok. Itu yang dia pilih. Maka pilihlah orang-orang soleh. Bergaullah dengan mereka. Semoga dengan itu kamu menjadi soleh seperti mereka, atau paling tidaknya mirip seperti mereka. Fudail Ibn Iyad juga mengatakan, laisal mu'min an yaq'ud ma'a man sya'. Bukan sifat seorang mukmin untuk duduk, yakni bergaul, berteman dengan siapapun. Artinya enggak selektif. pokoknya semua orang dia baiki. Semua orang ya dia baiki betul. Maksud yang diinginkan tidak semua orang dia dekati. Dia akrabi, dia berteman. Seperti tadi, keluar masuk tiap hari. Enggak semua orang. Kata Fudail bin Iyad, bukan akhlak seorang mukmin seperti itu. Mukmin milih-milih. Siapa yang patut dia dekati, akrab dengannya. Wahakata. Banyak athar salaf rahimahumullah yang menunjukkan ke arah itu. Menunjukkan mereka sangat faham arti dari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Makanya disebutkan bahwa asar dari bait-bait syair yang dinisbatkan ke Dewan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kata Ali, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Itu ma'ruf uslub tahdzir dipakai, iyyaka wa iyyahu, ini jauhi, berjauhlah kamu dengannya, berjauhan. Jangan kamu berteman dengan ahul jahil, ini orang-orang jahil, enggak berilmu, enggak ada adab, enggak ada akhlaknya. Nah, jauh dari sunnah. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu atau hina akhahu. Karena kata Ali, berapa banyak orang yang semula dia halim, semula orang baik, orang bijak, jadi jahil, jadi rusak nakaruan karena berteman dengan orang jahil. Terpengaruh akhirnya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Kata Ali, setiap orang dikiaskan, ini diukur dengan siapa temannya ketika dia berjalan dengannya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Ini kalau kamu lihat fulan berjalannya dengan fulan, ya sudah dikiaskan berarti dia seperti fulan itu. Itu seperti tadi, tolak ukurnya di situ. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Ala kulli hal, semua itu semakna apa yang dikatakan a'immah bahkan dari semenjak dahulu kala itu difahami gitu. Seperti dinisbatkan kepada Abul Fadl Al-Maidani. Abul Fadl Al-Maidani pernah mengatakan, wa fis sama tuyur ismuhal buj'u wa inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Wa fis sama, dan di langit di atas sana, tuyur, ada burung, jenis burung ismuhal buj'u, namanya burung buj' dalam bahasa Arab. Dia sejenis serupa dengan pelikan gitu, yang makan ikan di paruhnya besar. Ala kulli hal, tuyur kata dia, ala ashkaliha taqa'u, burung itu hanya akan terbang atau hidup ya bersama yang sejenisnya. Ya, pelikan ini ya kamu dapati bersama rombongan pelikan yang lain kan gitu. Ya semua burung pun begitu. Nanti yang elang ya bersama elang, nanti yang merpati ya bersama merpati. Selalu. Tiap jenis binatang akan terbang atau hidup bersama spesiesnya atau jenisnya sendiri-sendiri. Enggak akan kamu dapati dua jenis yang berbeda bisa akrab, bisa akur, dan ya enggak akan pernah kamu lihat ada permati bisa terbang santai aman di tengah komplotan para elang gitu. Ya enggak mungkin. Akan ketakutan, dia akan lari. Alakulihal demikian, semenjak dulu perkara itu difahami demikian. Kembali kepada penjelasan Ibnu Hibban rahimahullah. Qala wa anshadani Muhammad ibnu Abdullah Zinji al-Baghdadi alayka bi ikhwani thiqati fa innahum qalilu faslihim qalilun fasilhum duna man kunta tashabu wa nafsaka akrimha wa sunha fa innaha mata ma tujalis siflatan nasi taghdabu. Alaika bi ikhwani thiqat. Cari olehmu teman itu yang thiqat, yang terpercaya, yang baik, yang soleh. Fa innahum qalil, karena mereka itu sedikit. Enggak banyak orang baik. Yang banyak sebaliknya. Nah, yang sedikit itu kamu cari, kamu sayang-sayang. Jangan sampai lepas darimu. Fasilhum, sambung hubunganmu dengan mereka, dekati mereka. Wa nafsaka akrimha wa sunha, dan dirimu jagalah. Hormati dirimu sendiri. Karena kalau kamu bergaul, duduk berteman dengan orang-orang rendah, ini yang enggak ada akhlaknya, enggak ada adabnya, siflatan nas, orang-orang bawah, orang-orang rendah, taghdhabu, akan marah jiwamu, dia enggak akan terima, enggak senang. Maka hormati diri kamu, jangan kamu rusak dengan pergaulanmu, pertemananmu dengan orang-orang rendahan. Qala wa sami'tu Aba Ya'la yaqul sami'tu Ishaq ibna Abi Israil yaqul sami'tu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah yaqul man ahabba rajulan salihan fa innama yuhibbullaha tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada orang saleh, hakikatnya sungguh dia mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang dia cintai kesolehannya, ketakwaan orang itu, karena istiqomahnya, karena akidahnya, iman, sunnahnya. Maka pada hakikatnya dia mencintai Allah, karena Allah mencintai perkara-perkara itu. Istiqomah, ketaatan, iman. Qala wa amba'ana Muhammad ibnu Abi Ali Al-Khalladi qala haddatsana Abdullah ibnu Saqr As-Sukkari qala haddatsana Wahb ibn Muhammad ibn Munabbih Al-Bunani qala sami'tu Al-Harits ibn Wajih yaqul sami'tu Malik ibn Dinar yaqul, kata Malik ibn Dinar rahimahullah, innaka antan qulal hijarah ma'al abrar khairun min anta qulal khabis ma'al fujjar. Kata Malik, kamu bekerja berat, kerja keras, tapi dengan orang-orang abror, orang-orang baik. Beliau sebutkan memindahkan batu, batu besar, kamu harus angkat, kamu harus pindahkan, mungkin batu itu kasar, mungkin bahkan melukai tanganmu, sudah berat melukai. Tapi ketika itu kamu lakukan bersama orang-orang abror, orang soleh, orang baik, itu lebih baik daripada kamu makan khabis. Khabis itu sejenis manisan. Di Arab ma'ruf banyak jenis manisan. Halwayat namanya di sana. Halwayat. Yang manis-manis. Gampangannya supaya dekat gambarannya seperti jenis kayak dodol di sini begitulah. Jenang kan kalau di Jawa begitu. Nah, di sana pun macam-macam. Salah satunya namanya ini khabis. Manis, enak dan cukup mewah, cukup mahal. Tetapi kamu makan itu bersama fujar, orang-orang fajir. Artinya kamu dalam kenikmatan, kamu dalam kesenangan, tapi bersama orang fajir. Mending kamu bersama abror, walaupun ibaratnya mengangkuti batu berat. Artinya, yang orang nilai itu pahit dari bersama orang soleh itu tetap baik dibanding yang orang nilai itu baik, menyenangkan bersama orang-orang jelek. Mungkin orang sebagian terfitnah dengan itu. Fulan minan nas. Terfitnah. Kenapa dia bersama fulan itu atau kelompok itu? Hitungannya kamu lihat duniawi. Mereka ramah, suka membantu. Mereka memberi, ada santunan, ada bahkan bulanan mungkin, ada hal-hal semacam itulah. Itu yang diibaratkan oleh Malik bin Dinar, kamu makan khabis, manis, tapi bersama fujar. Sementara bersama abror, ya mungkin kondisi kamu serba sulit, ya mereka gak punya kemampuan finansial atau materi untuk bisa ngasih kamu santunan bulanan, gak punya kemampuan untuk memberi kamu apalah keuntungan-keuntungan duniawi atau materi. Yang ada kamu bersama mereka ya seperti tadi, mendapat hal-hal yang mungkin kasar, mungkin kamu anggap itu berat. Tapi itu yang terbaik bersama Abrar. Kata Syekhul Islam rahimahullah, hakikatnya teman yang baik itu seperti dua tangan ini. Dua tangan ini gak akan rela, gak akan tinggal diam kalau melihat yang satu ternodai. Misalnya tangan kiri kamu kena angus, kena oli, tap, kena apalah noda kotor, maka yang ini akan berbuat untuk membersihkan. Ya tergantung, nodanya ringan ya mungkin cukup pakai sabun begitu. Kadang agak tebel ya harus pakai spon, misalnya spon kasar. Kadang bandel ya harus pakai sikat kasar begitu. Walhasil bagaimana supaya noda itu bersih. Tanpa itu gak akan bersih. Ya memang terasanya, sekilas kamu rasa kasar kan, harus digobrot, disikat dengan permukaan sikat yang keras atau kasar gitu. Ya, tanpa itu gak akan bersih. Noda itu gak akan hilang. Hakadha. Bukan kebijakan tentunya, bukan hal yang arif ketika kamu lihat tangan satu kotor kemudian kamu manja. Jangan, jangan dikasih sabun, nanti iritasi kulitnya. Jangan, jangan disikat, kasihan itu kulit nanti kasar, nanti ini. Cukup diberi tisu lembut, tisu bayi kalau perlu. Ini gak akan hilang nodanya. Dan itu kejahilan. Walaupun tampak sekilas seperti orang yang kasih sayang. Ala kulli hal, itu seputar pertemanan. Insya Allah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Nas'alullah at-taufiq wa s-sadat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.